Kawan saya kata tak boleh qada solat pada waktu syuruk kerana syaitan sedang berkeliaran pada waktu itu. Betul ke? Dia kata waktu syuruk, kawan dia kata tak boleh qada solat. Kata semayah syaitan berkeliaran pada waktu itu. Jawabnya, pada ketika syuruk, syuruk-syuruk ni syarokok. Maknanya keluar matahari, keluar sinar. Orang putih panggil sunrise. Nah, keluar matahari. Nah, waktu keluar cahaya matahari dan mengembulatan. Nah, masa itulah syaitan berkeliaran. Nah, dan bersukaan. Bukan ni, ada orang yang sembuh matahari. Kalau orang jepung, masa terbit tu lah. Hidup sembuh kan? Nah, memang benar. Ini adalah hadis Nabi SAW. Walau bagaimanapun, semayang qada tidaklah dilarang. Nah, pada mana-mana waktu. Cuma kita nak raikan zahir hadis. Nah, jadi masa tengah terbit tu kita rehat sekejap. Nah, tapi kalau orang semayang juga, ada ulama kata tak haram pun. Nah, yang haram ni semayang sunat. Nah, tak boleh. Kita baru bangun subuh 5 minit lagi nak keluar matahari, kita mandi-mandi-mandi ambil wuduk, kita pun angkat takbir dan oleh terbit matahari. Walaupun berbetulan dengan waktu tu tidak mengapa. Nah. Soalan yang seterusnya. Bagaimana pula cara solat hormat waktu? Mohon penjelasan. Kabar dah hormat dah. Solat hormat waktu. Kita tak ada uduk, nak balik tak boleh. Lekat duduk dalam rumah, terkurung umpamanya. Nah, semayang juga. Jangan beri waktu tu habis. Jadi dosa. Nah, sekarang balik dapat uduk, kena kabar balik. Saya sering menunaikan solat zuhur lewat. Contohnya asal pukul 4.20 petang, saya semayang pada pukul 3.50 petang zuhur. Kerana saya kerja dengan token Cina. Di tempat kerja saya tidak ada tempat solat. Dan saya terus sambung pada semayang asal. Kerana pada waktu itu saya rehat selama 1 jam. Saya buat begitu untuk mengelakkan tak sempat semayang asal. Kerana pulang kerja lewat 6.35 petang. Adakah perbuatan saya berdosa? Baik. Dia kata asal pukul 4.20. Dia semayang zuhur 3.50. Pasal dia boleh sejam rehat masa ni. 3.50 rehat. Dia pun semayang zuhur. Asal setengah jam lagi. Nah, 3.50, 4.20. Setengah jam lagi ya. Jawabnya, ini bukan waktu haram. Harus lagi semayang zuhur pada waktu ini. Tak? Lepas tu sekarang 4.20, setengah jam pada tu, semayang asal pula. Harus pada syarat. Tak haram pun. Cuma kita lupuk fadilat yang banyak. Tak? Kerja tempat lain lah. Nah, tak mana ada tempat semayang. Nah, asal kalau bukan kita kerja di mana asal. Ya, sungguh. Tak? Gaji RM16,000 payah tempat semayang. Tapi semayang juga. Ni payah tempat semayang, kampung kita berdiri. Jadi rugi kita kerja situ. Nah. Apa hukum jual beli di dalam surau atau masjid? Kalau dalam masjid, hukumnya haram. Nah, kalau dalam surau berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, kerana surau ada pendapat mengatakan bukan masjid, tidak kena hukum masjid. Dalam masjid, ulama-ulama ittifaq sepakat mengatakan hukumnya haram. Masalah sah atau tidak jual beli berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Baik. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Nah, jual luar. Darah yang keluar daripada parak wanita sebelum lahirkan anak dipanggil darah fasah. Fasah. Darah yang keluar selepas lahir anak dipanggil darah nifas. Soalan saya, kalau darah keluar bersama bayi ketika lahir anak, ia dipanggil darah apa? Minta maaf, saya kurang faham dengan penjelasan yang lalu. Baik. Darah orang perempuan ni, dia kata kalau masa sebelum lahir, masa sakit, dah beranak ni, sakit, keluar darah. Sakit nak bersalin, sakit nak beranak, keluar darah lah. Dia panggil darah fasah, bukan fasah, fasah. Dia tulis ni fasah, bukan fasah, fasah. Nak, fa-si-dal, fasah, darah rosak. Darah yang lepas keluar anak dah, baru darah nipah. Dia nak tanya darah masa tengah keluar anak. Anak keluar, keluar darah. Anak keluar, keluar darah. Nah, baik. Darah nipah ni dia kena habis anak. Jadi kita terang balik dah. Darah, kita kenal darah nipah dulu. Darah nipah ni ulama kata adamu yakhruju adamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Itu tarikh dia. darah yang keluar daripada rahim seorang wanita selepas daripada selesai melahirkan anak. Maknanya tubik dah anak, tubik darah tu dinipah. Nah, itu darah nipah. Anak keluar dah. Anak tak keluar lagi, sakit. Dipanggil mesi, dipanggil tu bidang. Tengok, nitik darah. Keluar darah. Dipanggil darah, fasah. Nah, itu juga, kata setengah ulama, dinamakan darah fasah juga, masih darah anak sedang keluar. Tapi dah habis, baru keluar kepala, keluar darah. Darah fasah juga. Cuma setengah ulama fiqh beri nama lain, darah talak. Itu saja beza. Nah, setengah ulama kata, darah talak. Nah, tengok pendapat kata darah talak tu darah fasak juga. Kedua-dua darah talak atau darah fasak ni bukan nifas. Mana pada masa itu, kalau kita ada waktu semayang, wajib kena qadha bila-bila. Nah, soalan yang kedua. Kalau guru mengaji Quran didatangi haid, apakah boleh guru tersebut mengajar mengaji Quran? Kalau tak boleh, terpaksa anak murid cuti daripada belajar mengaji Quran. Kalau nak ajar juga Quran, jangan baca ayat Quran sepanjang satu ayat. Tapi ambil ayat-ayat terpotong atau tegur pada bacaan yang salah sahaja. Oleh kerana dia uzur, dia tak buat baca Quran. Dia buat hukum. Dia boleh belajar hukum. Nah, tak payah baca ayat Quran. Nah, buat belajar hukum. Lepas tu ambil lah, ni contoh-contoh. Nah, daripada kalimah-kalimah yang tertentu. Jangan niat baca Quran, tak ada masalah. Nah, dia uzur, dia ajar benda lain. Ya, dia ajar Islam, ajar Islam, ajar benda makna tanwin, nah, ajar makna dhammah dan sebagainya. Tak berkait dengan Quran juga. Nah, boleh hijah lagi. Kerana menurut jumhur ulama, perempuan yang haid tak boleh membaca Quran. Melainkan mazhab Maliki. Dah. Ataupun anak murid dia baca Quran, guru boleh tengok. Guru boleh tengok. Nah, dengar Quran tak apa perempuan haid. Lepas tu anak murid dia salah baca. Nampak? Allati. Anak murid dia baca allati. Dia tegur lah. Tak kena tu. Allati. Bukan allati. Tak apa. Syarat jangan niat rosak Quran. Nampak lagi? Jangan baca ayat semua tu jadi Quran pula. Guru. Kita guru kan? Takkan tak reti. Nah. Tegur kat salah. Eh? Jadi minggu ni cikgu kata kita nak tengok bacaan. Nah, mana nak salah cikgu tegur. Nah, minggu depan kita sambung balik pengajian kita. Nah, gitu kan. Anak murid pun baca. Nah, innama salah tu inna bukan innama. Ada. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum pasangan yang bersetubuh dalam keadaan terang dan tiada seorang benang pada badan? Terang sikit kalau boleh. Yang kedua, jika seorang itu terlupa mandi wajib kerana haid atau kerana berjima, pada masa itu juga mereka bersetubuh. Apakah hukumnya? Terang sikit kalau boleh. Kalau boleh, emak. Nah, halulah. Baik, dia tanya masalah jimak dalam keadaan terang. Jimak boleh tak jimak dalam terang? Boleh lah. Nah, apa tak boleh pula. Nah, cuma adab-adab jimak itu hendaklah di dalam kain. Dengan ditutup umpama selimut. Hukumnya sunat. Kalau dak buat gitu, dak dosa. Sunat di dalam selimut. Tema. Nah. Ini buat tak lain. Gitu. Nah. Dalam terang, dalam terang lah, tak ada masalah. Dia tak boleh dalam terang kat orang rapuk lah, baru mana boleh. Nah. Kemudian hak ni, isteri dia tak ingat mandi haid. Kemudian jima. Wajib berhenti dengan segera. Dosa tak? Tak dosa. Kerana tak ingat. Gaduh dah lalu. Tak? Nah. Yang kedua, tak ingat mandi junub, jimak sekali lagi. Dah? Tak ingat mandi junub, jimak. Lepas tu, jimak sekali lagi. Hukumnya haram kalau bini orang. Bini kita tak haram lah. Nah? Sunat ambil wudu. Tak? Tak haram. Bini kita kan? Kalau nak ulang sunat ambil wuduk. Ha. Neh, ambil wuduk dulu. Kerana wuduk mendatangkan tenaga. Dah. Ha tu. Ha. Tolong terang beza antara nazar dengan niat biasa. Sebelum ni saya ada litah yang kalau dapat apa yang saya nak, saya nak bagi hadiah pada si A itu. Ha. Awek ni. Ya. Ha. Tapi bila fikir-fikir susah pula nak jumpa dia. Jadi ingat nak tukar bagi hadiah pada si B yang pula. Ha. Macam mana tu? Macam mana nak tentukan satu niat kita dah dikatakan nazar? Adakah kena sebut kataan nazar? Baik. Dia kata dalam hati dia ada mari, dalam hati niat, dia nak beri hadiah kepada si Abdullah tu. Ha, contoh, contoh. Nah, tapi payah nak jumpa sangat, tukar niat nak beri ke Najib. Ha. Faham, umpamanya. Dan contoh. Eh? Ha. Dia kekeh baca tu. Ha. Pada pagi lama tak dengar. Mana yang main banyak-banyak tak pagi je ni eh, malam tak bunyi ni. Dia tiang pagi. Itulah. Jadi segera balik lah dengar suara dia. Jadi dia tu skor dalam hati. Bikak ni pulak lah dia. Jawabnya tak haram pun. Harus. Tak ada masalah. Dia bukan nazar. Nazar ni dia kena dalam pus belapah di mulut. Nah, aku menazar kerana Allah Ta'ala. Aku nak beri. Nah, umpamanya wang RM10 kepada si pulang bila aku baik sakit ni. Ha, maka tak boleh beri ke orang lain. Nah, kalau mati jadi saka tu. Nah, kena beri ke orang tu. Dekat hutang. Nampak? Nah, ha, ni niat. Ha, niat lain. Niat nak buat kebajikan, sunat kita tunai. Ha, tak wajib. Nah, niat. Ha, nazar wajib. Nah, wajib kena tunai. Tak tunai berdosa. Kena lapah di mulut. Ustaz kata jika cerah jangan ke mana-mana lagi, duduk dalam rumah itu lagi. Jika nak baik semula, pakai baik gitu je ke? Ha, dia tanya. Yang kedua, saya ada dengar seorang ustaz dalam radio kata baru ni dalam semayang kita boleh gerak sampai 16 kali. Ya ke dok? Ha, baik. Kita ajar, kita ajar. Dia kata dia dengar kita mengajar kalau cerah di rumah tu lah. Betul lah. Nah, sebab orang Melayu ni pelik. Bila cerah, hambat balik selalu. Salah. Bila bercerai, duduk diam situ lah. Faham? Habis edah, dia tak balik. Nah. Nah. Ha, dia keedah gitu. Kita faham sekedudukan. Sekedudukan ni duduk nikah. Faham tak? Duduk nikah, duduk rumah. Itu sekedudukan. Ataupun habis edah dah. Duduk balik juga ke kampung. Itu sekedudukan. Tapi isteri yang kita cerai, isteri kita lagi separuh. Separuh kot mana? Separuh milik kita, separuh dok-dok. Kat mana milik kita? Dia nak keluar rumah, tak boleh. Kalau kita izin, baru boleh. Cubik. Dia kata nak diwasa minggu, tak boleh. Duduk rumah. Dia keluar, haram. Nak? Haa, gugur nak fakoh. Nak? Padahal kita cerai dah tadi. Tak boleh keluar rumah. Nah? Haa. Itu separuh hak kita. Separuh hak kita tak ada dah. Nak pegang tak boleh. Nak seronok-seronok tak boleh. Nak jimak apatah lagi. Haa, nampak? Nah, jadi duduk rumah tu. Lepas tu dia kata jadi baik gitu je. Tak eh. Lapah rojok kan. Nah, lapah rojok. Dalam mazhab lain, jimak jadi rojok dah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kena lapah. Aku rojok kamu jadi isteri ku semula. Lepas tu, isteri semula. Ha. Ha. Walaupun dia kata tu isteri dia tak dengar. Isteri dia duduk kurung dalam bilik. Tak mahu tu baik. Mari ke setelah aku nak rojok ni. Nampak? Isteri dia tak mahu rojok. Nah. Mari ke setelah aku nak rojok ni. Tak mahu. Nak. Mari kau geng. Apa ni? Kalau dia kira bodoh. Tak. Kalau dia kira lah puan dia ni. Tengok kau belakang ni. Belakang tahu pun dia rasa. Nah. Jadi gini, tak payah rojok depan dia sunat. Rojok biar dengar lima telinga dia. Faham? Kita sebut seorang pun jadi isteri juga dah. Ya. Cakap dengan anak kucing Jadi juga isteri. Walaupun dia rojok depan anak kucing, depan tiang TMB. Faham? Ha, syarat berlapah di mulut jadi isteri semula. Faham? Ha. Pasal dia ustaz kata 16 kali kita boleh gerak dalam semayang. Dok atas. Ha. Ha. Ne? Ha, kalau maksudnya gitu dok aja dengar ni. Faham tak? Pelik 16 kali yang kita dengar 3 lakuh turuk-turuk ni. Nah, jadi batas semayang jika anggota berat. Nah, tangan ni garu 3 kali turuk-turuk. Se ha, dia ambil tangan. Se 2 3. Ha, batas. Nah, 3 kali turuk-turuk. Se 2 3. Ha, saya panggil 3 kali turuk-turuk anggota berat. Tapi kalau garu gini tak apa. 6 bulan tak apa. Ha, dia panggil anggota ringan. Nah. Ha. Ha, ni 16 kali tak tahu pun dia maksud je. Ke 16 si perbuatan semayang ke pun ni. Nah. Ha. Macam mana nak suci? Sama ada ada kia atau ada besar jika anggota taimu berbalut. Itu muka dan tangan. Adakah wajib qadha semula semayang kalau keadaan angin yang tersebut itu? Baik. Tangan balut. Muka balut. Dia kata kena qadha semula. Kalau kita nak suci, nak mandi tak boleh. Caranya kita mandilah anggota yang tak berbalut. Katakan kita junub. Muka balut. Muka balut dulu ni. Baris poket untuk. Faham tak? Ha, tangan balut juga masuk dalam, dalam lidi. Habis dua belah tangan. Jadi anggota tayamu tak boleh nak kena air. Kita pun basuh bahagian yang boleh kena air. Bahagian muka dengan tangan, tayamu. Tak? Ha. Lepas tu kena qadha ke tak? Kena qadha jika ada masa kita balut tu, kita dalam keadaan berhadas. Kalau kita masih balut tangan tu dalam keadaan tak berhadas, maka tak kena qadha. Ha. Kenapa kalau sakit yang berbalut yang kata wuduk kemudian sembuh, wuduk kena ambil semula? Tapi mandi wajib hanya basuh bahagian berbalut sahaja. Tolong terangkan kemuskilan kami. Dia kata kalau kita ni anggota wuduk kita berbalut. Nah, pasti sembuh dah anggota tu, kita kena ambil wuduk semula. Contohnya tangan kita balut sini. Nah, kita pun main tayamum lah. Tapi bila boleh balut dah balut tang tu dah balut je. Nah, balut tang tu dah balut dah buang dah. Kita kena ambil wuduk semula. Sesa, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nah. Tapi kalau kita mandi junub, kita hanya basuh anggota wuduk, anggota junub, anggota balut tu saja. Sebab anggota junub ni kita ada tertib. Ha tak? Eh? Jadi anggota tu yang kita tak kena air, anggota bila boleh kena anggota tu kita boleh kena air. Sebab bila kita tak wasa tak berhadas lagi. Lepas buang balut tang. Tapi yang kata wuduk dia tak boleh nak pakai kat tu saja. Dia kena daripada awal pakai kisah semua. Dia jenis tertik. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Faham tak dia? Neh? Ha, dia ada tertik. Wuduk. Mandi junub kita ada tertik. Neh? Dia anggota yang tertinggal sahaja. Nah, ha, macam kita ambil wuduk. Nah, ambil wuduk. Teringatlah sapa kepada basuh kaki. Sekarang kita pun teringat. Eh, tak sapu kepala. Ha, kita pun sapu kepala saja. Tambah sah. Tak sah. Dia kena wuduk semula. Nah, mana boleh tambah kepala saja itu. Tapi kalau junub boleh. Kita mandi junub. Nah, siapa tak nak semayang. Eh, tadi mandi junub tak masuk telinga di kanan. Ha, masuk dalam bilik air semula. Tambah telinga kanan saja. Boleh lah. Pasal dia tak ada tertik. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Macam mana nak buang temuni lepas pasal ni? Adakah perlu dibasuh terlebih dahulu atau dibuang begitu saja? Sunat basuh. Neh? Bukan mandi, sunat basuh. Neh? Supaya tidak busuk dan digali oleh binatang. Itu elak dia. Nah, jadi kalau busuk begitu, bau pun busuk, binatang dia tegak nak gali. Neh? Ha. Dia tak sama macam tanam orang ni. Sunat tanam. Neh? Sunat tanam. Ha. Bukan wajib. Orang tanam wajib. Perlu kibayah. Oh ni sunat tanam. Neh? Ha. Apa hukum kahwin kontrak? Yang kedua, adakah sah akad nikah jika si wanita sedang mengandung? Ha. Kahwin kontrak ni kahwin? Benda dia panggil. Itu kecoh itu. Ha? Kahwin muta'ah. Neh? Sekali lagi kahwin benda? Kahwin Misha. Kahwin Misha. Ha, Misha. Neh? Ha. Baik, kahwin kontrak ni kahwin muta'ah tu lah. Muta'ah ni ada dua dalam bab munakahat. Yang pertama muta'ah yang kita masih amalkan sekarang. Wajib. Yang kedua muta'ah yang haram dah kita amalkan sekarang. Yang mana yang kita haram amal kahwin kontrak lah. Muta'ah dengan maknanya kahwin kontrak. Aku terimalah nikahnya dengan Zaitun binti Mahmud lah, dengan mas kahwinnya RM4,000 selama 3 bulan sahaja. Ha, tu kahwin kontrak. Nampak? Ha, seminggu sahaja atau setahun sahaja. Ada tempoh dengan masa. Hak tu haram. Tak boleh. Hanya diharuskan ketika zaman Rasulullah dalam zaman perang. Nah, dalam zaman perang. Nah, sahabat-sahabat di perang masuk di negeri orang, pergi ke Jordan, pergi ke Parsi, tak jauh daripada isteri, dibenarkan kahwin sementara. Nah, lepas tu dinasahkan, tak boleh dah sampai kiamat. Tapi masih diamalkan oleh orang Syiah sampai sekarang. Dia kata tak batal lagi. Nah, tak boleh dah. Nah, tu muta'ah yang haram. Ada muta'ah yang wajib. Bukan makna kahwin kontrak, muta'ah tu iaitu hadiah yang wajib diberi oleh suami selepas bercerai dengan isteri. Nafkah lain, muta'ah hadiah. Nampak? Ha, yang mana orang tak ada, dia tak tahu, dia beri nafkah saja. Muta'ah tak beri. Eh? Ha, muta'ah wajib kena beri. Hadiah yang menyukakan hati. Eh? Sebab dia kena cerai. Biar hadiah sikit. Nafkah, bulan-bulan, RM2,000 sebulan, RM1,000 sebulan. Muta'ah ni hadiah beri sekali. Kata kahwin satu, ya, manis sikit muka nampak. Nampak catu sangat. Nah, umpamanya. Nah, harga muta'ah mengikut nilai rupuan tu lah. Kalau jenis anak-anak raja, tinggi muta'ah je. Ha, tu wajib tu. Soalan seterusnya. Jika saya kejut pukul 8 pagi, sudah pasti lepas solat subuh. Soalan saya dekat, saya perlu qadha solat subuh atau kena? Ya, wajib qadha. Nampak? Man nadiyah solata qal yusalliha idza dzakaraha au kama qala. Dia kata barang siapa yang terluput satu sembahyang, maka hendaklah dikerjakan sembahyang itu bila dia teringat ataupun dia dapat buat. Neh, ha, dia tak ingat, teringat buat selalu walaupun habis dah waktu, wajib buat. Hukumnya wajib. Neh, ha, bayar hutang wajib. Saya batuk secara tak sengaja hingga keluar darah. Adakah batal wuduk saya? Jawabnya tak batal. Neh, terbatuk keluar darah tak batal. Neh, ha. Muntah pun tak batal wuduk lagi. Neh, dia membatalkan puasa kalau sengaja muntah. Jika sekiranya tapak tangan berbalut, bagaimana nak bertayamum? Ha, tapak tangan berbalut. Katakan dia nak tayamum lagu mana? Dia tayamum ni tepuk gini, tapak tangan dekat ada debu. Dan ni tapak tangan dia ada semin. Dah buat dengan semin-semin tak apa. Dah buat gitu. Faham tak? Sekolah tu boleh. Eh? Ha, ambil tangan yang ada semin yang berbalut ni, buah atas hati. Nah, waktu tiup. Dia tangan yang banyak tu. Kuat di tangan yang sihat. Dengan semin. Nah. Haa. Apa hukum jika tadi tak jawab hukum berkahwin dengan perempuan wanita yang sedang menghamil? Neh, jawabnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, hukumnya sah berkahwin dengan perempuan yang bukan isteri orang lah. Jangan hamil isteri orang. Nah, hamil zina umpamanya. Nah, neh, hamil zina. Neh, nah, kalau hamil tak zina tak sah. Neh, mana isteri orang? Anak dia tu ada tuan suami dia. Suami dia cerai lah dia pun sah ke tak? Suami dia kata pencengar lah mu. Sah ke tak? Eh? Tak sah. Ha, kita nak nikah. Sebab edah dia kena beranak dulu. Nampak lagi? Ada ni ada anak lah buruk. Maknanya bukan hak isteri orang. Hak zina. Ha, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i sah nikah. Dengan baik tu. Orang ngajar-ngajar tak sah tu mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Jadi pelik dengan dia orang. Eh? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sah. Nampak lagi? Okay? Yang bezanya, mazhab Syafi'i tak haram kita jimak sebelum dia beranak. Lepas nikah. Mazhab Hanafi kena tunggu beranak dulu. Nikah sah. Kena tunggu beranak baru boleh setubuh. Situ beza dia. Eh? Ha, ingat tu. Apakah hukum jika seorang yang menjahit upah baju yang mendedahkan aurat? Ha, baik. Baju tu katakan baju-baju dengan pendek. Cuma dedah aurat. Baju bedah. Dedah aurat tak? Baju kurung bedah lah. Dengan segi suku. Dedah aurat tak tu lah. Ha, kalau nak kira. Tak mesti baju bikini. Jawabnya harus. Kita buat baju dedah aurat apa semua. Nah, kalau kita untuk orang yang nak pakai, bukan di hadapan orang yang haram lihat. Ha, tak apa. Nah, umpamanya maknanya orang mari poh dengan kita, Kita tukar jari. Dia kata, buat agak baju kain beloh sampai kat peha. Ambo nak makan depan tu lelaki ambo. Nampak duk main tamang lera ngak lena. Haa dah. Haa. Bini dia kata. Nah. Haa. Eh. Geram buat ambo. Untuk bila pun rock tu. Haa. Dia kata. Bini dia kata. Jadi nampak dah situ. Dia nak buat nak beloh kain nak tunjuk lelaki dia. Harus tak pada syarok. Jadi harus kita jari. Haa. Ini pula kata buat kain skirt se. Saya nak buat belakang ramah ni. Nah, ha, kita jahit, kita bertolong-tolong dengan perkara maksiat. Nampak orang tukar pakar parut lagi. Kita ni panggil tolong-tolong. Nah, saya makan ni masalah awak dok gitu. Jadi kalau secara umumnya kita ni pengeluar baju, pengilang dan sebagainya, memang baju-baju ini dipakai mendedahkan aurat di luar rumah. Ah ha, kita berdosa-dosa itu. Ha. Ah ha, kalau cerak dah pakai bukan depan orang ramai, waktu memang dok haram. Ha, walaupun seksi lagu mana sekali pun. Nah, ha, pasal nak makan pada tempat yang tak haram. Kalau tempat yang haram, memang haram. Kalau tempat yang goliknya, boleh jadi dia pakai rumah. Tapi kalau baju ini, biasanya ni boleh pakai pakai luar, ha, haram juga. Ha, ini jaga sikit. Eh? Ha, dia ada hukum golik, dia panggil. Eh? Ha. Saya peminat barang second hand. Sama ada baju, kasut, tilam dan kasih. Adakah boleh saya beli? Walaupun tak tahu siapa pemilik sebelum ini sama ada Islam atau tidak, jawabnya boleh. Neh, barang second hand ni macam barang baru juga lah. Neh, barang baru tu kita nak beli dengan orang kafir boleh, kita nak jual. Sebab muamalat orang kafir ni kebanyakannya diharuskan. Setengah pada muamalat dia haram, tak boleh. Jual senyata tak boleh ke orang kafir. Nah, kafir harbi. Neh, jual Quran tak boleh. Itu tak sama masuk situ. Neh, ni jual barang second hand, jual kasut, jual baju second hand. Dia beli dengan orang kafir. Jawabnya boleh. Tapi kalau goliknya dia tahu barang-barang gini, goliknya barang curi. Ada ni. Nampak? Barang sekeheng. Eh? Ha, kalau dia tahu ni memang banyak barang curi. Kasut ni dia tahu dengan mana ni. Kasut ni set-set curi. Beli juga. Ha, tu haram. Eh? Ha. Apa hukum sekiranya seorang tukang jahit ambil ukuh kecil dan ketatkan seluruh orang puan? Ha, macam tak ada juga. Adakah tukang jahit ini boleh sehanggok ke gua ni? Ha, tukang jahit ni dia kecik seluar awet. Luar-luar awet ni kan Allah tengok. Kecik seluar. Siapa tepik habis punggung-punggung. Nyanyi ke dia. Jadi bukan jadi kamer dah jadi bodoh tu. Nah. Ha, ni pun luar. Ni orang putih ke. Walaupun haram ni orang putih makan luar. Nah. Haram dah nampak punggung ni. Betul punggung. Tapi tak kena. Hai. Orang Melayu ni bodoh tu. Siapa tepik tu dah. Cawak tiga isi. Anak petak pulak. Jadi macam kucing je lah. Bodoh tu. Nah, tu kata jatuh. Maruah lagi jatuh. Dosa lagi boleh. Makpok lagi boleh nama. Nak orang kapi faham fikir. Ha, tu kata bodoh. Nah, ha, nak pesteng boleh. Jangan berdoa dan tu. Pakai dua longgo-longgo tak dia. Nah, nak suruh orang tengok. Nah, bila orang tengok. Jadi rosok muda-muda tu. Jadi dia pun punah. Orang tengok gerang dia, orang kacar ni, kacar dia. Orang tak ada benda. Orang puan dia ni. Nak, orang kacar dia. Kek lopak dah, duduk tak taki minyak. Faham tak? Pala duduk tak metal tuan. Faham? Haa. Konoh jana, pasako, beranok, anok toyu. Nak, amat gitu. Jadi hukumnya haram. Nak pakai ketak-ketak HGS ni hanya boleh di rumah depan suami kita. Bukan tak akan seluar, tak apa depan suami. Faham tak? Haa, ni dok pakai luar rumah. Kena tengok cik anak-anak. Memang kadang-kadang kita rasa berat nak larang. Ha, dia beri, berasa lelaki aja. Rasa berat. Tak, ya. Tapi, tidak seronok juga. Tapi mulut dok tubik. Haa, tu celaka. Kena tubik dok di mulut. Dah boleh makan luar gini. Malu ayah, ayah dok dengar surah apa semua. Tak boleh, haram duduk jauh pada ayah pun tak boleh. Seorang Islam kan? Makan luar, baju tak luar. Haa, nak akan sangat. Nah, jangan pergi nampak bumbung. Nah. Dan ni dia telur kecek dua pulak. Untuk perempuan-perempuan ni pakai seksi kalau yang ramah. Ya, dapat dua. Yang pertama, sahang dosa. Yang kedua, upah jahit. Nah. Yang kedua, amin dalam surah Fatihah. Hadir ketika dalam semayang je ke? Atau luar semayang guna kira? Jawabnya, dua-dua dah hadir. Kita baca dalam semayang pun datang amin. Ada amin. Kita baca saja di luar duduk atau musiskan dengan watawakah pun Fatihah dia ada amin. Nampak? Sebab dia memang datang selepas daripada surah Fatihah, memang ada tercatat amin. Dengan ittifaq ulama-ulama yang menghafal Al-Quran, dia ada amin lepas pada Fatihah. Nah, ha, jadi kata kita tak semayang pun dengar orang kata baca Fatihah, sunat juga kita kata amin, kata gitu. Nah, ha, semayang memang kita kata nak. Ha, kita duduk tawakal. Ha, kawan kita baca Fatihah. Nah, kita hak dak aci ni sunat dak kata. Dengar dia kata walak bali, amin kata gitu. Sunat dak kata dak dosa. Neh? Ha. Ha. Ustaz kata kalau suami ucap kata-kata batal akidah, maka akan jadi cerai. Mana pula kalau isteri yang ucapkan kata-kata batal akidah? Ha, baik. Dia kata, kita kata, kita kata, kalau suami tu buat benda yang membatalkan Islam dia, jadi cerai. Dan kalau isteri buat, sama je. Faham? Dia gini, bukan jadi cerai. Jadi terbatal pernikahan, terpasok. Faham tak? Terpasok. Contohnya, suami, isteri kafir. Ulama buat misal. Masuk Islam orang. Bila masuk Islam, isteri kafir lagi. Saat dia masuk Islam tu, terpasah nikah dengan isteri. Ha lagi, terpasah nikah. Neh? Ha, sebab agama kafir dengan agama Islam tak boleh jadi suami isteri. Begitu juga suami isteri yang Islam, suami masuk kisir atau ucap lapah-lapah yang menyebabkan batal Islam. Seperti dia kata kalau laksana wudu, kalau ikut undang-undang Quran, jadi mundur negara ni. Jadi terpasuh nikah. Nampak? Ha, malaikat suami dia itu mengucap semula sebelum berlalu edah isteri. Faham ni? Isteri kata batal. Suami isteri silap, isteri dia kata. Doa azir tu hang, benar orang lelaki bila nikah lebih daripada seorang. Memang zoling tu hang. Jadi kafir isteri. Nah, eh? Maka saat dia kata jadi zoling tu hang tu, batal hidup dia. Batal tu terpasuh nikah. Maksudnya suami kau ni Islam ni, isteri tak dah batal. Pasal kata Tuhan zalim. Neh, isteri pasuh. Pasal isteri yang kata. Neh, terpasuh juga. Neh, ha. Isteri tu mengucap semula, dah dah berlalu 3 kali haid, tak payah nikah semula. Tapi isteri tu mengucap semula lepas 3 kali lepas edah, wajib kena nikah semula. Faham lagi kalau nak. Ha. Lepas tu, habis soalan. Deh, ini soalan amalan ni, tak dah. Deh, insyaAllah lah kita jawab amalan ni, minggu depan pula. Kita berfaham dua minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na lima alam tanah, wa alimna bima yang fa'una, Rabbana zina ilma, Rabbana atina fid dunia, Rabbana fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Orang esok pula ketang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan balas sudah ha? Dengan si hadiah nasi. Takkan hadiah kereta serepok kerotong suting. Hadiah nasi sekolah. Habis kuat susu cak jenjuk nampuk. Dah gitu lah. Nah, si kedih dua. Nah, ha. Apa hukum bila kita lakukan onan ni, bila rasa nak keluar mani, kita tahan. Jadi tak keluar mani. Adakah perlu mandi wajib? Dah sekiranya dia apakah kita kena mandi? Baik gini lah. Perbuatan tu haram. Nak keluar mani, tak keluar mani, dia panggil bermain-main dengan tangan. Hukumnya haram. Leh? Nah? Ha? Haa. Tak boleh. Jangan buat gitu lah. Adik tu. Leh? Disebut dalam buku Asrul Adillah Al-Mukhtalifah, karangan Dr. Mustafa Bura, dia dalam mazhab Syafi'i dikenakan, tidak dikenakan zakat pada barang piasan sikit atau banyak. Dia kata tersebut dalam teksnya Zahab al-A'immatu salasatu Malikum al-Syafi'i wa Ahmadu rahimahumullah ta'ala ila annahu laysa fi kulli zakat qalla zalika aw kasura. Dia kata telah berjalan imam-imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, bahasanya tidak ada pada zakat perhiasan itu, pada zakat perhiasan itu kena zakat sedikit ataupun banyak. Baru-baru ini saya pergi ke pejabat agama dan ia kata dikenakan zakat pada barang perhiasan. Jadi tidak mengeluarkan zakat perhiasan berdasarkan teks di atas. Maka saya perlu qada zakat perhiasan di tahun yang lalu jika saya ingin mengeluarkan zakat berdasarkan pada kenyataan pejabat agama. Baik. Sekarang ni masalah zakat perhiasan tidak berlaku ijma ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul sebenarnya. Satu pendapat dipanggil kaul qadim. Nah, mengatakan tidak dikenakan zakat perhiasan. Walau bagaimanapun ulama-ulama mujtahid daripada a'immatul Syafi'iyah juga seperti ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i cenderung mengatakan bahawasanya zakat perhiasan yang lebih itu hukumnya haram. Bila haram dikenakan zakat juga. Nah, jadi lebih pada hak dikenakan zakat. Apa yang berjalan sekarang di dalam kitab-kitab fiqh itulah pendapat yang muktamad. Apa yang disebut dalam kitab Mustafa Bughaw ini adalah pendapat-pendapat asas Imam Syafi'i. Jadi nak kabur sini, benda ni dia ada khilaf. Apa yang dipatuhkan di ulama-ulama Syafi'iyah sekarang ini dikenakan zakat. Jadi kalau kita nak taklid pada kaul qadim pendapat asas Imam Syafi'i di Iraq ini, boleh. Jadi di taklid pendapat mengatakan tak kena zakat barang perhiasan hak banyak. Jadi tahun lepas di taklid pendapat. Tahun ni dia rasa nak keluar zakat, nak ikut orang miskin. Jadi hak tarafah tak wajib kena khabar. Hak tarafah tak wajib kena khabar. Kerana tahun ni dia taklid pada pendapat yang muktamad mengatakan dikenakan zakat. Jadi hak tarafah tak keluar asal pendapat mazhab, maka hukumnya tak payah kena khabar. Soalan seterusnya, salah kesemayang seorang yang ketika sujud jari kaki tak berlipat dan seluruh lengan menyentuh lantai. Seluruh lengan menyentuh lantai. Baik. Dia kata kalau jari kaki tak berlipat gini, pakai duduk cacang gini, menurut pendapat yang muktamad di kalangan ulama-ulama fiqh tak sah sujud. Bukan tak sah semayang, tak sah sujud. Jadi dia kena betul semula. Kena berlipat sekurang-kurangnya satu jari dia gitu. Kalau lima jari lebih baik. Jadi cacang gini, cokeng ujung jari ni tak boleh. Gini kalau tak boleh di kaki. Kena lipat sedikit. Maknanya kena perut anak jari. Kena perut anak jari. Kemudian dia kata sah tak sujud, tangan Nabi kena latar. Jawabnya makruh. Nampak? Kerana Nabi SAW melarang melepaskan tangan lengan di atas lantai. Tak, ketika sujud ni sujud akad. Jangan sujud begitu. Sujud ni sah semayang. Tapi sunat angkat. Nampak? Sebab kali begini jadi macam duduk anjing. Anjing duduk gini. Jadi Nabi tak suka duduk macam anjing gini. Ini akad siku gini sikit. Tak patah. Makruh buat lagu tu. Saya ni kaki bola. Setiap kali Ganu main dekat stadium, saya tak lepas peluang menyokong. Masalahnya masa saya masuk sekolah menengah dulu, saya masuk stadium tak beli tiket. Kadang tu saya panjat pagar, panjat pokok untuk masuk dalam stadium. Kadang saya buat bonok kat orang ramai, kat situ, masuk. Siapa jaga pun tak perasan, saya celah-celah masuk. Bukan apa tiket mahal, tak ada piti. Soalan saya apa hukum perbuatan saya tu? Warok nom, apa nak bayar balik. Jadi ada bayar, dah tu tak payah bayar lah. Dia sebenarnya, dia sebenarnya ni, dia ambil tiket tu tak mui jadi perih sangat. Nak ambil balik piti nak buat nak bayar kemudahan api apa semua. Kalau nak buat free tu nampak sangat. Jadi hak mana-mana hak masuk celah tu masuk tiket lebuang apa semua. Kalau kita tanya ke tuan stadium pun dia kata tak ada masalah gitu. Dia kata alah beralah je. Cuma dia tak tulis itu free, pakai masuk free. Nyanyi sangat lah nak bayar free, nak bayar apa. Jadi dia buat tiket. Jadi hak mana hak judik tu dia masuk buat bolong. Tak ada masalah. Jangan bolong arti orang tu dah. Guna daging akikah untuk jamuan majlis pertunangan boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Sebab akikah itu disuruh buat kenduri. Tulang ada orang pertunang, ada masalah. Panggil selagi orang. Mari makan. Tapi jangan siapa tak panggil orang miskin. Dia ada orang miskin mari makan tak. Yang tak bolehnya, daging korban buat jamuan. Itu baru tak boleh. Kerana daging korbannya orang bagi mentah. Ada bila muazzin bila nak azan dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan kuat dan banyak lagi ucapan yang lain termasuk selawat pada Nabi. Adakah ia satu sunnah atau digalakkan? Baik. Apa yang ada datang pada kita daripada hadis-hadis yang sahih atau hadis hasan yang boleh kita jadikan hujah, tidak adalah sebarang lafaz yang mesti kita sebut sebelum melaungkan azan. Azan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau bagaimanapun, kalau kita selawat, kalau kita kata subhanallah dan umpamanya, ambil keberkatan dahulu. Katanya Syekh Atiyah Sokor, Mufti Yunusi Al-Azhar, perkara itu harus pada syarak. Tetapi janganlah kita kuatkan, nanti orang kata dia adalah sunnah pula. Nah, jadi pelahang sudah. Sebelum bang tu pelahang. Nah, umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammad. Ambil berkat selawat Nabi. Nah, ni lebih kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah. Jadi bang kuat. Ha dak sini. Neh, pelahang sudah. Ha, kan waktu bukan ailam. Neh, hak sunnahnya bang. Jadi hak diharuskan pada syarak dipanggil bid'atun jaizatun. Nah, pelahang sudah ha. Jangan kuat. Dan jangan kita ikut sebagai satu sunnah ataupun perkara yang disuruh. Ha, buat, tak ada masalah. Boleh pahala. Saya pernah mengucapkan sesuatu di dalam hati saya yang berbunyi, insyaAllah, jika saya ada uang besok, saya akan derma ke tabung masjid. Adakah ucapan saya ini dianggap sebagai satu nazar? Bolehkah jelaskan? Baik. Dia mari dalam hati, kalau ada piti, aku nak derma masjid. Kalau ada piti, aku nak derma surat. Umpamanya. Jadi nazar ke tak? Jawabnya tidak menjadi nazar. Kerana pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, nazar mestilah malfuzun. Dia kena berlapah. Kena sebut berlapah di mulut sehingga didengar di telinga. Kalau buat geruk mulut saja tak jadi nazar lagi. Dia kena berlapah. Kena talaku. Kena kata. Aku bernazar kepada Allah Ta'ala. Kalau dapat duang lebih negara tahun ni, aku nak derma ke masjid, ke surat. Dah umpamanya. Dia dah betul. Itu baru jadi nazar. Dalam hati, tidak jadi nazar. Tapi sunat sahaja kita tunai. Benda yang ada lagi dia panggil niat. Waktu tu panggil niat. Kalau orang ni dah kata niat dah, kena buat lah. Tak wajib. Bila niat dah, sunat buat. Nah, apa yang kita niatkan daripada perkara kebajikan, sunat saja kita tunaikan. Nazar dia bukan niat. Nazar dia berlapar. Dia gitu. Yang tidak baik itu baru kita tidak tunaikan. Niat nak buat benda yang tidak baik. Niat nak baloh nak apa. Niat. Tidak ya sunat. Mari dalam hati niat nak pergi jumpa JKK esok. Kalau ada gitu gini nak minta batuang. Tak ya hak tu. Tak ya sunat. Sejak hari. Kena beli tu. Jadi niat lain. Macam tu kata niat. Tak tahu niat dah. Niat sebenarnya tak apa lagi kita nak buat. Sunat kita tunai. Hak belafah dah. Wajib kita kena tunai. Wallahu a'lam. Hak baki lagi 5 soalan ni insya-Allah minggu depan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.